min jihati annahum ukhtussu bihi wa mana'u ghairahum ma'a anna an-nas fihi sawa. Dari sisi mereka dikhususkan dengan Masjidil Haram, dan kemudian mereka melarang, mencegah yang lainnya dengan masjid ini. Ma'a anna an-nasa fihi sawa, bersamaan dengan itu manusia kedudukannya berkaitan dengan Masjidil Haram sama, tidak ada yang dibedakan. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Masjidil Haram, rumah Allah yang mulia, masjid yang pertama ditempatkan oleh Allah di permukaan bumi ini, dan tentunya kiblat bagi kaum muslimin. Kemuliaannya, keutamaannya demikian besar. Namun Allah tidak memperuntukkan, mengkhususkan rumahnya ini hanya untuk sebahagian manusia, tidak kepada sebahagian yang lain. Tetapi Allah memberikan dan memperkenankan manusia untuk datang beribadah di masjid tersebut dengan keutamaannya dan kemuliaannya, dan juga tentunya tidak ada yang diistimewakan oleh Allah di antara mereka illa taqwa, kecuali yang bertakwa di antara mereka. Innama akramakum indallahi atqakum. Karena itu siapa saja yang beribadah di rumah Allah ini, dari ibadah yang benar, ibadah yang diinginkan oleh Allah, baik penduduk Makkah, yaitu rumah Allah berada di sana, ataupun selain penduduk Makkah, mereka bisa beribadah dengan bebas, dengan nyaman, dengan tentunya ibadah yang benar, yang dibimbing oleh agama, oleh syariat Islam. Sehingga siapa yang menahan manusia untuk beribadah di tempat tersebut tentunya amat tercela. Karena itu adalah rumah Allah, bukan tempatnya. Dan itu adalah kiblat kaum muslimin. Sehingga kalaupun penduduk negerinya melarang, maka tidak ada hak untuk melarang untuk beribadah di tempat tersebut. Karena itulah mereka tercela, terlebih lagi disertai dengan kesyirikan yang mereka lakukan di rumah Allah pada waktu itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa min jihatin annal mu'minina ahakku bihi minhum. Qala rahimahullah, dan dari sisi kaum mukminin itu lebih pantas, lebih berhak dengan rumah Allah ini dari mereka. Yaitu kaum mukminin beribadah di sana, menyembah kepada Allah dengan penuh khusyuk, menyerahkan ibadah mereka kepada Allah, sementara mereka tidak demikian, tapi mereka melarang kaum mukminin untuk beribadah di tempat mereka, tempat ibadah mereka, sementara mereka tidak beribadah dengan sebenar-benarnya, melainkan dengan ibadah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi martabatun thaniyah. Maka inilah yang kedua. Fa abahuhu lil ab'adina wa mana'uhu al aqrabina. Mereka membolehkan orang-orang yang jauh selama sesuai dengan mereka, dan mereka mencegah orang-orang yang dekat karena tidak sama dengan mereka. Sehingga pertimbangannya bukan karena iman, bukan karena agama, karena kepentingan. Wallahul musta'an. Berbeda halnya dengan apa yang kita dapatkan di hari ini, karena yang berkuasa di negeri tersebut, Makkah atau Al-Haramain, adalah pemerintah negeri Saudi Arabiyah. Mereka melarang siapa saja yang ingin mengadakan pengerusakan, melarang syiar-syiar yang menentang pengagungan, pensucian, penghormatan terhadap agama Islam. Bahkan mereka merusak masyair al-haram. Maka, atau yang sejenis daripada itu, maka mereka melarang. Ini benar, karena tujuannya menolak kerusakan yang akan didatangkan. Karena itulah di sana dilarang kita tawaf, bernyanyi-nyanyi, beryel-yel. Demikian pada saat sa'i. Demikian saat kita menunaikan ibadah dengan ibadah yang tentunya menyelisih syariat Islam, bahkan membawa syiar-syiar jahiliyah ataupun membawa simbol-simbol politik. Karena itu adalah rumah Allah, bukan tempat untuk berkampanye, bukan tempat untuk membawa suara politik. Dilarang oleh mereka, negeri tersebut atau pemerintah negeri tersebut, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan memberikan kekuatan kepada pemerintah negeri Saudi Arabiyah untuk tetap berjalan di atas agama Allah. Dan tentunya juga kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita dengan hidayah, dengan barakah, berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna Allah amara Ibrahim alaihi salam ayutahhirahu litta'ifina walqa'imina warruk'is sujud. Fahaulai ahal ahakul khalqi bihi liannahum hizbullah wa awliya'uhu wa ma kana al-musyrikun awliya'ahu. Dan Allah pun memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk mensucikan rumahnya, membersihkan rumahnya, menjaga rumahnya, yaitu rumah Allah, karena yang membangun rumah Allah tersebut dengan perintah Allah adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian berdirilah rumah Allah dengan bangunan mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, agar membersihkan rumahnya bagi orang-orang yang ingin bertawaf, supaya nyaman, supaya tenang. Demikian bagi orang-orang yang ingin menegakkan ibadah, i'tikaf, salat, warruka'i sujud, dan ibadah yang lainnya yang tentunya berhubungan dengan ibadah di masjid, di rumahnya. Fahaulai ahakul khalqi, mereka itu adalah orang yang paling pantas, paling layak dari hamba-hamba Allah dengan rumah ini, karena mereka memakmurkan rumah tersebut dengan ibadah, mereka memakmurkannya dengan ketaatan, bukan musyrikin, bukan selainnya dari munafikin, bukan dari mereka yang tidak memakmurkan masjid. Li'annahum hizbullah, mereka lah kelompoknya Allah. Wa awliya'uhu, mereka pula adalah wali-walinya Allah. Wa ma kanal musyrikuna awliya'uhu, dan orang-orang musyrikin bukanlah wali-walinya Allah. Inna awliya'ahu illal muttaqun, sesungguhnya wali-wali Allah tidak lain mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun walladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu, dia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu juga bersedih. Mereka wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali Allah. Tentunya iman dan takwa dengan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seorang beriman dan takwa tanpa ibadah, atau ibadahnya yang benar, yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang beriman ibadahnya tidak lurus, tidak benar, atau bahkan melakukan kesyirikan, kebid'ahan. Ini bukan dari wali Allah. Naam. Sehingga yang kita dapatkan, dicelahnya mereka yang mencegah manusia beribadah di rumah Allah secara khusus di Baitullah, mereka bahkan tidak menegakkan ibadah di rumah Allah, tetapi bahkan mencegah manusia untuk datang untuk beribadah di rumah Allah tersebut. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada nabinya yang mulia Ibrahim alaihissalam untuk membersihkan rumahnya, mensucikan rumahnya. Dan kata para ulama, ayat ini tahir baitiya litta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud, bukan hanya untuk Masjidil Haram, tetapi semua masjid, semua rumah Allah, kalaupun Baitullah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki keistimewaan tersebut oleh rumah yang lain. Tentunya pertama, Baitullah sebagai masjid yang paling agung, masjid yang paling mulia. Kemudian Baitullah di sana diadakan tawaf, ibadah tawaf, ibadah yang agung. Berbeda dengan masjid, maka semua masjid selain dari tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, selain dari tiga masjid tersebut dengan urutannya sesuai dengan keistimewaannya, maka semua rumah Allah sama, tidak ada yang diutamakan, tidak ada yang dibedakan. Dari masjid yang paling besar di tengah kota sampai masjid yang paling kecil di pedusunan, sama derajatnya, sama-sama rumah Allah, tidak ada keistimewaan. Tetapi semua rumah Allah ini dengan keumumannya, maka perintah Allah terhadap Ibrahim untuk disucikan, artinya perintah kepada kita untuk mensucikan, membersihkan. Karena itulah menjaga rumah Allah, memakmurkannya dengan ibadah, salat, dengan ibadah i'tikaf, dengan ibadah ihya, ibadah-ibadah yang lain yang tentunya diperkenankan di rumahnya atau di masjid. Ini adalah hal yang diperintahkan. Demikian memakmurkannya dengan membersihkannya. Dengan membersihkannya. Ini adalah perkara yang diperintahkan. Ada sebuah hadis yang ulama berselisih pandang tentang sisi penguatan dan kelemahannya. Tetapi maknanya sahih, yaitu diriwayatkan sebagaimana dalam riwayat Ahmad, demikian Al-Imam Ibnu Majah juga meriwayatkannya, la tazalu hadhihi al-umma bi khairin ma a'zamu hadhihi al-hurma haqqa ta'zimiha fa idza dayya'u dhalika halaku. Umat ini selalu berada dalam kebaikan apabila mereka memuliakan, mengagungkan al-hurmah dengan sebenar-benarnya pengagungan, penghormatan. Dan apabila mereka melalaikannya, menyia-nyiakannya, maka mereka pun akan binasa. Al-hurma di sini diterangkan oleh para ulama, hurmatu sya'airillah, yaitu hurmah pemuliaan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk syiar Allah yang paling tampak, yang paling zahir adalah rumahnya. Adalah rumahnya. Jadi siapa yang menyia-nyiakan rumahnya, siapa yang menyia-nyiakan baituh, rumah Allah yaitu Ka'bah, ataupun rumahnya secara umum masjid, menyia-nyiakannya, tidak dimakmurkan sebagaimana keinginan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkannya, innama ya'muru masajid Allah, yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu, maka mereka kalau tidak memakmurkannya, mereka akan juga halaku, mereka akan binasa. Karena dengan tidak dimakmurkannya masjid dengan tempat ibadah dan tidak dibersihkan sebagaimana layaknya, artinya membinasakan dan menginginkan tidak ada ibadah di sana. Wallahul musta'an. Karena itu, secara khusus anak-anakku para penuntut ilmu, ini wasiat yang tentunya sekian kali bagi kita semua, dan kita ikhwati fillah jamaah pengajian, berkaitan dengan rumah Allah mesti kita camkan dan kita tancapkan di kalbu kita, perlu kita agungkan, perlu kita muliakan, perlu kita agungkan, perlu kita muliakan dengan pemakmuran ibadah padanya dan penjagaan, dengan penjagaan yang pantas, yang layak terhadapnya. Alhamdulillah, mungkin kita sholat, mungkin kita itikaf, itu dari sisi ibadah. Mungkin kita membaca Al-Quran di dalamnya, mungkin kita berzikir. Namun dari sisi pembersihan, menjaga kebersihannya, memelihara bangunannya, ini sisi yang jarang, atau hanya mereka yang mendapatkan taufik dari Allah memperhatikannya. Karena itu perintah Allah kepada Ibrahim harus kita ingat. Ibrahim disuruh untuk membersihkan, mensucikan rumah Allah. Beliau nabi yang mulia, rasul yang utama, minal rusul, dari kalangan ulul azmi, dari rasul, dari kalangan ulul azmi, dari para rasul. Bahkan beliau adalah abul anbiya, nenek moyang tentunya bangsa yang besar Bani Israel dan umat atau bangsa Arab yang nabi umat ini darinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan. Dan demikian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memegang kemudian Makkah, kemudian masjid itu pun dimakmurkan sebagaimana mestinya setelah sebelumnya dikuasai oleh musyrikin. Beliau contohkan bagaimana memakmurkan masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, sehingga Masjid Al-Haram pun makmur setelahnya dengan ibadah tentunya dan dengan penjagaan dari kaum muslimin di negeri tersebut. Kemudian berjalan zaman sampailah tegak negara Saudi Arabia, kemudian dibenahi dan disempurnakan pemakmurannya maka kita katakan pemakmuran yang paling teliti dan cermat dan paling memakmurkan terhadap rumah Allah, apa yang mereka lakukan terhadap dua masjid yang mulia, Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi, demikian masjid-masjid yang lain di negeri tersebut. Kita mengambil contoh, kalaupun kita tentunya dengan swadaya atau kemandirian, dengan masjid yang kita miliki di tempat-tempat kita masing-masing, ataupun di kampung, ataupun di desa, ataupun di daerah kita. Atau mungkin sekarang kita berada di mahat ini, untuk menjaga memakmurkannya, bukan menyia-nyiakannya. Karena kita khawatir kalau benar hadis ini, tentunya artinya hadis ini na'am sahih, menambah kekuatannya. Dan tadi sudah dikatakan dengan maknanya, fa'idha dhaya'u dhalika halaku. Apabila kita menyia-nyiakannya, melalaikannya, kita akan celaka. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga itu dari pembelajaran kita ahkamul masajid, dari poin yang pertama tentang tanzif, tentang pembersihan dan pemakmuran, perlu kita ingat. Dan di sini berkelanjutan tentunya dengan keterangan ini, agar kita menjaga kebaikan masjid, menjaga kenyamanan masjid, menjaga naam keindahannya, menjaga kebersihannya, memuliakannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan syiar Allah yang paling tampak tadi sudah dikatakan adalah rumahnya, maka itu tanda dari taqwal qulub. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Orang yang paling bertakwa kalbunya. Jangan sampai kita lupa dan sampai lalai membiarkan pemakmuran masjid tidak sebagaimana yang diinginkan. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan sebagai masukan yang baik bagi kita semuanya, keterangan-keterangan ini. Dan kita cukupkan insyaallah ta'ala dengan menekankan satu masalah yang terakhir yang kita ambil. Bahwa para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan mereka lah yang sepantasnya dengan rumah Allah daripada orang-orang musyrikin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.